Mitra Bisnis, sejumlah pengamat transportasi menilai pemerintah tidak serius membangun sarana dan prasarana angkutan massal di Jakarta, tetapi lebih memprioritaskan kendaraan pribadi melalui proyek jalan tol ataupun jalan layang non-tol. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat upaya pembangunan transportasi publik oleh pemerintah? Tidak kelihatan. Tidak sungguh-sungguh. Kalau dibangun pun bertele-tele, itu contohnya monorail. Jadi apa namanya itu? Monumen, tembok-tembok tak bernyawa, onggokan beton-beton yang merusak pemandangan kota. Habis sudah ratusan miliar itu. Dan selama 5 tahun ini, gubernur tidak berbuat apa-apa untuk itu. Jika terpilih sebagai gubernur Jakarta nanti, transportasi apa yang akan Anda prioritaskan? Yang ongkosnya paling murah, yang tidak perlu pembebasan lahan, kereta api dibenahi. Rel kereta api ini sudah mengelilingi Jakarta minus 9 km. Jadi kalau 9 km kita bangun, itu sudah nyambung seluruh kereta api di kita ini. Bayangkan dari arah Bekasi masuk Jakarta lewat Klender Jatinegara. Dari Depok masuk lewat Pasar Minggu. Dari Tangerang lewat Bintaro, Tanah Abang. Dari mana-mana kecuali dari utara lah, karena dari laut kan. Dan itu kereta api bisa mengangkut ribuan. Gerbong-gerbongnya tinggal ditambah saja dan kapasitas listriknya ditambah saja. Dan itu tidak polusi sama sekali, iya kan? Pakai listrik. Asal listriknya jangan sering mati. Nah, sudah punya tidak perlu pembebasan tanah lagi. Tapi stasiun-stasiun kereta api kan kumuh sekali. Nah, dibenahilah stasiun itu. Tidak perlu pakai uang Pemda, nanti dikorupsi lagi. Tenderkan saja kepada para pengembang itu untuk merevitalisasi stasiun itu. Nah, mereka bisanya apa? Mereka bisa bikin mall di sekitar stasiun kereta api itu seperti di Jepang, di Singapura. Sehingga mallnya mengelilingi kota, bukan ada di tengah-tengah kota. Dengan mall ada di sekeliling kota, kotanya jadi lebih ringan menanggung bebannya itu, tidak di satu titik atau satu kawasan saja. Tamrin Sudirman itu kan mall semua di situ. Grand Indonesia, Plaza Indonesia, Sarina, Plaza Semanggi, Plaza Senayan, Senayan City, ITC Senayan, Pacific Place. Ya, muntah uger lah itu jembatan Semanggi kan. Semua masuknya ke jembatan Semanggi. Nah, dari Jatinegara mau ke Kuningan misalnya, baru busway. Nah, kemudian si monorail itu ada gunanya juga, lingkar dalam namanya. Waktu itu kan lingkar luar. Nah, kok enggak pakai model seperti itu? Oh, yang ada lingkar dalam, lingkar luar itu untuk jalan tol yang isinya mobil semua, pakai BBM semua, polusi, dan merekalah penikmat-penikmat subsidi paling besar. Dan merekalah yang selama ini dimanja. Demikian Faisal Basri, saya Mary Agustin.